Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله ابن جعفر المديني dikenal dengan sebutan Ali ibn al-Madini, Imam al-Jarh wa Ta'dil. Beliau termasuk pihak yang terkena arus fitnah khalqul Quran pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, ketika muncul bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, Marisiyah yang meyakini Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk. Ketika penguasa memaksa semua rakyat memiliki keyakinan yang kufur ini, ketika penguasa mengancam dan membunuh siapa saja yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, ketika itu fitnah besar terjadi. Fitnah semakin besar ketika banyak para ulama yang tidak tegas menyuarakan al-haq. Sebagian mereka tauriyah untuk menyelamatkan diri dari pedang penguasa dengan berbagai macam cara. Akidah terjaga, mereka tidak paham yang dimaksud selamat dari pedang penguasa. Tetapi fitnah di belakang luar biasa. Masyarakat muslimin, awamun nas yang menyaksikan hal itu tidak paham, mengira bahwasanya itu adalah pemahaman dan pendapatnya para ulama. Lebih besar lagi fitnahnya ketika ada di kalangan ulama yang tergerus dan terbawa fitnah mereka. Khaufan minhum, karena takut dari mereka. Di antaranya adalah Ali ibn al-Madini rahimahullah. Beliau termasuk yang terbawa, disebutkan dikarenakan takut pedang penguasa. Tayyib, fitnah semakin dahsyat, semakin besar dikarenakan beliau seorang alim besar pada masanya, ahli hadis pada masanya, ahli sunnah pada masanya, bahkan termasuk ahli jarh wa ta'dil pada masanya. Sampai beliau dihajar, diboikot oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan yang bersama dengan para ulama yang masih kokoh ketika itu. Di antara bentuk pemboikotannya adalah semua riwayat Ali ibn al-Madini dibuang, dikeluarkan dari musnad Imam Ahmad. Ada yang dimasukkan tapi dengan keterangan. Haddatsana Aliun qabla al-mihnah, begitu. Imam Ahmad mengatakan telah menyampaikan kepada kami hadis Ali ibn al-Madini sebelum fitnah khalqul Quran. Naam ya ikhwan. Ini fitnah besar. Ali ibn al-Madini termasuk gurunya Imam Bukhari, termasuk gurunya Imam Muslim. Al-Imam Muslim punya sikap tidak mengeluarkan hadisnya Ali bin Madini. Sementara Imam Bukhari masih mengeluarkan hadisnya Ali bin Madini. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun setelah itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala al-imam, beliau rujuk dari itu semuanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada yang benar. Beliau sesungguhnya tidak mengatakan Quran itu makhluk. I'tiqadnya tetap Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, tetap. Tetapi ikut serta atau terbawa dalam arus fitnah mereka karena takut dari pedang-pedang mereka, dari gangguan-gangguan mereka. Wallahul musta'an. Di sini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, seorang alim itu betul-betul dinanti, ditunggu, diperhatikan semua perbuatannya. Zallatul alim, zallatul alam. Lagi mengatakan zallatul alim, fasadul alam. Ketergelinciran seorang alim itu kerusakan dunia. Sebab yang rusak bukan semata-mata dia, tetapi yang di belakangnya itu. Maka di sini ketika muncul fitnah, barakallahu fikum, apalagi fitnah yang melanda keumuman kaum muslimin, seorang alim dituntut untuk memiliki mauqif yang jelas, dituntut untuk menyuarakan al-haq apapun pengorbanannya, walaupun berkorban dengan harta benda, dengan jiwa raga, supaya umat selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ketika dia terbawa arus fitnah, maka umat dan masyarakat yang ada di belakangnya akan terbawa. Di sini Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jal memiliki mauqifun sharih, sikap yang jelas, yang tegas, memiliki sikap as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran walaupun harus mengorbankan nyawa. Disiksa beliau, dipenjara beliau, luar biasa. Tapi tetap alal haq, di atas al-haq, menyuarakan al-haq dengan sorohah, dengan terang-terangan. Beliau yang mendapatkan ujian. Tapi efek positifnya adalah bukan semata-mata untuk beliau secara pribadi nanti, tapi juga untuk kaum muslimin secara umum dan untuk akidah muslimin secara khusus. Al-haq menjadi jelas. Barakallahu fikum. Hakadzal alim. Demikian seharusnya seorang alim, barakallahu fikum. Jangan karena takut nyawa, jangan karena takut hilang harta benda, jangan karena takut ini takut itu, kemudian memiliki mauqif-mauqif yang justru membahayakan Islam dan muslimin, atau membahayakan akidah Islam dan muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Wa beliau Ali bin Madini imam min a'immatis sunnah. Tergelincir dalam satu poin, langsung disikapi dengan keras oleh para ulama. Walhamdulillah, beliau kembali kepada jalur yang benar. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Sufyan. Wa Sufyan ibnu Uyainah. Termasuk imamu ahlil Hijaz. Imamnya orang-orang Hijaz. Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ibnu Uyainah. Min a'immatil Hijaz. Beliau Al-Imamu Malik Ibn Anas, Al-Imam Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj. Ini Imam Ahlul Hijaz pada masanya. Qala Ubaidullah. Ubaidullah di sini Ubaidullah Ibn Abdillah Ibn Utsbah Ibn Mas'ud. Naam. Sami'tu Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Saya mendengar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kuntu ana wa ummi minal mustadha'afin." Dulu saya dan ibuku, aku dan ibuku termasuk orang yang dianggap lemah. Mustadha'afin, yang dilemahkan, yang dianggap lemah di kota Mekah ya, yang tidak ada kewajiban hijrah. Mustadha'af. Ana minal wildan wa ummi minan nisa. Ketika itu aku termasuk anak-anak kecil, sementara ibuku dari kalangan wanita. Sehingga mereka termasuk yang mendapatkan uzur tidak hijrah dari Mekah ke kota Madinah saat itu. mustadha'afin. Tayyib. Athar ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita, apabila ada suami istri, apabila ada suami istri dulunya kafir, lalu salah satunya masuk Islam, fal waladu ma'al muslim, maka anaknya bersama dengan yang muslim, baik yang masuk Islam itu suami ataukah istri. Di sini saat itu ya ikhwan, sebelumnya orang tua Ibnu Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan umiknya, itu dulunya masih kafir. Lalu ibunya Abdullah bin Abbas masuk Islam, bapaknya belum masuk Islam. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bersama siapa? Bersama umiknya yang masuk Islam, bersama ibunya yang masuk Islam, tidak bersama dengan bapaknya, dikarenakan bapaknya masih kafir. Setelah itu Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam. Ada apa? Sehingga faedahnya kata para ulama tadi itu, idza aslama ahaduz zaujaini fal waladu ma'a man aslam. Apabila salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam, maka anak itu bersama dengan yang masuk Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Paham itu, Ma'ikhwan? Itu secara hukum syar'inya demikian. Langsung diambil sama yang muslim, anak tadi dinisbahkan kepada yang muslim. Sehingga ketika anak itu mati, disolatkan dengan cara apa? Lo kok bingung? Ketika anak itu mati, disolatkan dengan cara apa? Dengan tata cara Islam, mengikuti orang tuanya yang muslim. Dikuburkan di mana? Dikuburkan di makbarah kaum muslimin, di kuburan kaum muslimin, ikut dengan ibunya atau yang muslim dari kedua orang tuanya. Paham, ikhwan? Paham itu? Dan sudah disebutkan kemarin rincian-rinciannya. Masih ingat? Apa perlu diulang, ikhwan? Diulang lagi ya, murojaah ya. Tayyib. Di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah kedua orang tuanya muslim. Tayyib. Kedua orang tuanya muslim. Anak tadi lahir dan tumbuh besar di kalangan keluarga muslim. Anaknya dihukumi apa? Dihukumi muslim. Apakah perlu mengucapkan dua kalimat syahadatain ketika balik? Jawabannya tidak, dikarenakan dia sudah terlahirkan di atas fitrah, di atas Islam, dan tumbuh kembang di kalangan kaum muslimin. Maka dia muslim, mengikuti bapak ibunya. Mafhum? Ketika dia mati, disolatkan, diurus jenazahnya dengan tata cara kaum muslimin. Ketika dia jenazah dikuburkan di makbarah kaum muslimin. Astagfirullah. Keadaan yang kedua, apabila kedua orang tuanya kafir, dia lahir dan tumbuh kembang di kalangan orang-orang kafir, dihukumi apa itu anak? Dihukumi kafir sesuai dengan agama orang tuanya. Dia lahir di atas fitrah, tetapi setelah itu dia tumbuh kembangnya bersama orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berhubung dia tumbuh kembang di kalangan Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bahasa umumnya dia tumbuh kembang di kalangan orang kafir, maka anak itu dihukumi kafir. Paham salah ya? Tapi dikarenakan dia dihukumi kafir, kalau dia mati di atas kekufurannya, diapakan? Hah? Diurus jenazahnya dengan tata cara agamanya sendiri. Tayyib, dimakamkan di mana? Dimakamkan di makbarahnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah anak yang lahir dan tumbuh kembang di kalangan kaum muslimin dipaparkan, diajak masuk Islam? Jawabannya, saya ulangi lagi. Apakah seorang anak yang lahir dan tumbuh kembang di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin, apakah diajak masuk Islam? Kenapa? Dikarenakan sudah muslim, jangan lupa. Tapi diajari rincian-rincian bimbingan Islam. Baik, apakah anak yang lahir dan tumbuh kembang di kalangan orang-orang kafir diajak masuk Islam? Jawabannya? Jawabannya iya. Apa dalilnya? Kisah Ibnu Sayyad. Yang kedua, tadi ada apa kan tadi Evan? Kisahnya Ghulamul Yahudi. Anak muda dari kalangan Yahudi tadi. Sehingga yang diajak masuk Islam adalah yang tumbuh kembang di kalangan orang-orang kafir. Barakallahu. Keadaan yang ketiga, apabila salah satu dari orang tuanya muslim, anak ikut siapa? Anak ikut dengan orang tuanya yang muslim. Inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam asar yang tadi kita baca. Paham ya? Ibnu Abbas bersama dengan ibunya yang muslim, dengan mustadha'afin, tidak bersama dengan bapaknya yang kafir ketika itu. Sehingga ketika salah satunya ada yang muslim, maka sang anak bersama dengan orang tua yang muslim, dia dihukumi muslim sebagaimana ortunya yang muslim tadi. Ketika dia mati, diurus jenazahnya, disolatkan, dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Baik, apakah dipaparkan masuk Islam, diajak masuk Islam? Jawabannya tidak perlu, dikarenakan sudah muslim sebagaimana orang tuanya yang muslim tadi. Tapi dia diajari ahkamul Islam. Wahuna masalah. Di sini ada masalah yang penting untuk diangkat, yang kita bicarakan kondisi real, bukan terkait dengan hukum syar'i. Hukum syar'i jelas. Sekarang kondisi real. Salah satu daripada orang tua sang anak muslim. Satunya muslim, satunya Nasrani. Ya Allah, bapaknya muslim, ibunya Nasrani. Masih boleh kumpul? Masih bisa lanjut pernikahannya? Bisa. Kenapa kok bisa? Dikarenakan laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Baik. Yang jadi masalah adalah anaknya ini dibawa sama ibunya. Gimana? Ibunya apa ini? Nasrani. Dibawa sama ibunya dan keluarga ibunya. Soalnya bapaknya melempem. Yang muslim ini melempem. Tahu belum ya? Lemah. Tidak punya semangat ke agama. Awam, awamun nas, orang abang. Abangan ya Evan ya. Sehingga dia tidak peduli dengan itu semua. Anaknya dibawa oleh istrinya yang Nasraniyah dan keluarga istrinya yang Nasraniyah. Tumbuh kembang di tengah-tengah Nasraniyah. Antum hukumi apa ini anak? Bapaknya muslim, masih hidup. Ibunya Nasrani, tetapi dia tumbuh kembangnya di kalangan Nasranan di kalangan Nasor. Adi, dihukumi kafir. Itu kenapa? Hah? Gimana? Yang jelas? Loh? Loh. Belum satu detik sudah rujuk dari pendapat yang pertama. Dia ngomong kafir, kafir, kafir. Loh kenapa? Ya karena tubuh kamu sama mereka. Gimana, gimana? Muslim, satu muslim. Ya masih. Itu belum hitungan menit ya, Pak. Detik berubah pendapatnya. Ya apa ini? Pak diem. Loh. Diikutkan bapaknya yang muslim. Ataukah dihukumi sama kayak ibunya yang Nasrani ya? Apa enggak? Ini Abbas. Ini sih. Iya tuh. Belum, belum, belum. Masih muslim. Bukan bayi. Dia sudah berumur. Sudah mumayyiz. Tapi belum balik. Makanya tumbuh, kembang. Jadi belum enggak bayi lagi. Sudah berkembang. Sudah berumur. Tapi belum balik. Masih muslim. Loh, tadi itu kasusnya. Terjadi apa enggak? Terjadi. Apalagi ketika cerai antara bapak, ibunya. Bapaknya masih hidup, muslim. Ibunya Nasrani ya, kafirah. Cerai, anaknya dibawa sama ibunya. Yang jadi masalah sekarang ini tumbuh kembangnya bersama dengan ibunya yang Nasrani dan keluarga ibunya yang Nasrani. Abu Dhaif. Ya apa ini? Antum memandang sisi orang tuanya ada yang muslim? Apa antum memandang sisi tumbuh kembang dia di kalangan orang-orang kafir? Yang mana ini? Loh, rujuk lagi kan? Tadi muslim kayak bapak aja, sekarang kafir. Eh Allah, lumayan, 2 menit berubah pendapatnya ya. Hah? Kalau demikian kasusnya barakallahu fikum, maka yang dianggap itu adalah tumbuh kembangnya tadi. Bapaknya dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dia dari mulai bayi, dari mulai kecil, segala macam sama ibunya, sama keluarga ibunya, nah sama bapaknya. Tumbuh kembang dengan kaum Nasara, maka dihukum bisa makanya ibunya. Itu pengertian fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanih. Dia lahir suci alal fitrah, tapi tercampur sekarang, sudah menjadi apa namanya, sudah tercampur keislamannya, berubah dengan Nasraniyah atau Yahudiyah atau Majusiyah tadi. Barakallahu fikum. Paham tuh? Kecuali kalau hidup bersama. Bapaknya muslim, ibunya Nasrani ya. Hidup bersama, satu rumah. Anak-anaknya sama mereka semua. Maka dihukumi ikut bapaknya tadi. Bersama dengan yang muslim daripadanya. Tapi sekarang ini lebih gampang ya. Apa namanya, yang real, yang nyata barakallahu fikum. Itu diklasifikasi, dipastikan. Apalagi udah urusan nanti kakak. Ngurus kakak dan segala macamnya itu jelas. Ini anak baru sapa iki? Bapake, ibuke, kayak gitu. Itu jelas. Di kakak nanti fulan, misalkan namanya Hafid, agama muslim. Fulana. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Sapa jenenge? Maria. Ya wis. Maria itu mereka ada yang namanya Maria ya. Ya. Fulana namanya Maria, agama Kristen. Dia jadi kakak ya, Pak. Dia punya anak. Mesti akan dirinci, anaknya siapa ini agamanya ini. Kalau secara hukum syari, muslim, muslim, muslim, muslim ikut bapaknya. Tapi kalau secara urusan kenegaraan dirinci. Ikut siapa ini? Bapaknya, ibunya, wahagata. Kalau ibunya, kerasan, wahagata. Sehingga ketika ada perincian dan detail semacam itu, jelas dan gamblang. Ketika tidak ada, menggunakan kaidah umum tadi. Ketika hidup bersama, maka anak tadi bersama dengan orang tuanya yang muslim. Tetapi ketika anak tadi tumbuh kembangnya bersama dengan kaum Nasara, Yahud, atau yang lain dari kalangan orang-orang kafir, maka dia dihukumi sama seperti yang mengasuh dia tadi. Paham tuh? Wa hakadha, contoh yang lain barakallahu fikum, seorang anak. Tayyib, orang tuanya muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah, tapi awam. Bayinya lahir, diminta sama familinya. Ternyata familinya ini Nasoro. Tadi keluarga bapaknya, keluarga ibunya diminta. Wah Nasoro. Orang tuanya santai gak mikiri anaknya Nasoro. Dari mulai bayi sampai dia menjelang balig itu, dia tumbuh kembang bersama dengan famili-familinya yang Nasoro. Dukungnya apa ya Pak? Dukungnya apa ini? Dukungnya Nasoro. Dikarenakan dia pasti dan jelas ya Pak, nanti kelihatan dalam kehidupan dia, pasti akan nampak pada dia syiar-syiarnya kaum Nasoro. Sehingga penting di sini barakallahu fikum menjaga fitrahnya anak. Peran orang tua barakallahu fikum dalam masalah ini. Akan dikaji insyaallah pada pembahasan hadis yang berikutnya. Nah, jadi yang kita baca Atsar Ibnu Abbas pendek jidan. Nah, besok kalau ada yang enggak hafal, nah taklimnya di bawah tangga. Barakallahu fikum. Nah, ini sangat pendek banget ini. Yakfi? Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.